Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Melanjutkan syarah hadis Malik ibn Khairis Sallu kama ra'aitu man yusalli, sampai kita pada perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, thumma yasjudu as-saniyata kal-ula. Kemudian seseorang yang salat, dia melakukan sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama. Sampai di sini selesai rakaat yang pertama. Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa hakadza yaf'alu fi kulli raka'atin. Dan demikian, ya, seorang yang salat melakukan hal yang demikian tadi, ya, pada setiap rakaat. Ya, pada setiap rakaat sebagaimana yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Tentunya di sana ada hal-hal yang berbeda, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, hal yang disepakati oleh para ulama bahwa doa istiftah hanya dilaksanakan atau dilakukan pada rakaat yang pertama. Ini dilakukan pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram. Ya, dan ini tidak dilakukan pada rakaat-rakaat yang lainnya. Kemudian di sana ada perkara yang diperselisihkan terkait dengan ta'awud. Apakah membaca ta'awud atau isti'adah sebelum qira'ah, sebelum baca surat al-fatihah pada setiap rakaat ini? Ta'awud atau isti'adah apakah disyariatkan pada setiap rakaat ataukah cukup pada rakaat yang pertama? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau berpendapat bahwa isti'adzah atau ta'awud, ya, cukup dilakukan pada rakaat yang pertama dengan alasan bahwa salat dari awal sampai akhir ini satu kesatuan. Dalam satu kesatuan sehingga dengan isti'adah pada rakaat yang pertama ini sudah mencukupi. Kemudian di kalangan para ulama mu'asirin, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki pendapat yang berbeda sebagaimana yang beliau sebutkan pada kitab sifat salat beliau Al-Asl, di mana beliau menyatakan bahwa isti'adah perkara yang disunnahkan untuk diucapkan pada setiap rakaat. Kenapa demikian? Alasan beliau bahwa antara qira'ah, yakni surat al-fatihah, kemudian yang setelahnya, ya, surat atau ayat yang dibaca setelah surat al-fatihah, ya, yang kemudian setelah itu seorang melakukan gerakan ruku, membaca zikir yang wajib dibaca ketika ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sampai kemudian sujud, ya, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya, ini terputus dengan sekian banyak bacaan atau ucapan yang disyariatkan dibaca dalam sholat. Ya, sehingga ketika hendak membaca kembali, membaca Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah, pada rakaat berikutnya, maka disyariatkan untuk membaca isti'adah kembali berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Taib, ini pendapat beliau, ya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian sebelum bangkit ke rakaat kedua, hal yang disyariatkan dan termasuk dari sunnah bagi seorang yang sholat untuk dia duduk sebentar sebelum bangkit setelah sujud, yakni dengan duduk yang diistilahkan oleh para ulama dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat, di mana ya tidak ada bacaan tertentu atau tidak ada bacaan khusus yang dibaca pada duduk istirahat ini, karena ini adalah posisi duduk sebentar. Dan hal ini disyariatkan ya, karena ini yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tuhu wa huwa fi ashrati min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhum Abu Qatadah yaqulu ana uallimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al hadis thumma ahwa sajidan thumma qala Allahu akbar thumma thana rijlahu wa qa'ada wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi thumma nahada. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam juz Raf'il Yadain. Sanadnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam Al-Irwa. Abu Qatadah menyatakan bagaimana disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, saya akan mengajarkan ya kepada kalian tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya sampai kemudian beliau merunduk untuk sujud. Kemudian ya setelah itu bertakbir ya, jadi mengangkat kepala dari sujud. Kemudian melipat kakinya dan duduk. Ya, duduk dengan tegak sampai seluruh tulang ya kembali pada posisinya. Jadi posisi duduk ya sebagaimana mestinya. Dan kita sudah mempelajari bahwa duduk di dalam salat sebagaimana kata Imam As-Sa'di rahimahullah ya adalah ya dengan tata cara iftirash ya, kecuali pada beberapa posisi duduk, sehingga pada jalsa istirahah ini pun dengan duduk iftirash. Summa nahada, kemudian setelah itu bangkit. Setelah itu bangkit. Di sini menunjukkan ya disyariatkannya ya untuk duduk istirahat sebentar sebelum seorang bangkit menuju rakaat yang kedua, atau jika salat rubaiyah ya menuju rakaat yang keempat. Selanjutnya beliau mengatakan, wa alaihi an yatma'inna fi kulli raf'in wa khafdin wa ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin. Wajib baginya, bagi seorang yang salat ya, agar dia tuma'ninah dalam ya melakukan gerakan-gerakan di dalam salatnya, baik ketika mengangkat ataupun merunduk, baik ketika rukuk ataupun sujud, demikian pula ya ketika dia berdiri maupun ketika duduk. Wajib baginya untuk tuma'ninah. Dan tuma'ninah ini ya merupakan rukun di dalam salat, yang jika seseorang tidak ya, melaksanakan sholatnya secara tuma'ninah, maka ya sholat tersebut tidak sah Ya. Di antara dalil tentang ini, hadis yang dikenal dengan hadis al-musi fi salatihi, yakni hadis tentang seorang yang jelek salatnya. Ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan dalam sahih dan selainnya, di mana ya, datang seorang kemudian masuk ke masjid, ya, kemudian orang tersebut sholat ya, 2 rakaat, kemudian setelah itu mendatangi Nabi, mengucapkan salam kepada beliau, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam sahabat tadi, dan beliau menyatakan salli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Ya. Sampai akhirnya sahabat tadi mengulangi sholatnya. Kemudian selesai dari sholatnya, mendatangi Nabi kembali, ya, mengucapkan salam, dan Nabi menjawab salamnya dan mengucapkan sebagaimana ucapan sebelumnya, sholli fa innaka lam tusalli. Sampai kemudian sahabat tadi sholat kembali, ya, untuk ketiga kalinya. Dan untuk ketiga kalinya juga setelah sholat dia mendatangi Nabi, kemudian mengucapkan salam, dan Nabi menjawab salamnya, dan ya, beliau ya, mengatakan ya, yakni sahabat imam, ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat kecuali seperti yang kau lihat, ajari saya sholat ya Rasulullah. Kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara salat yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan tuma'ninah, ya, di antaranya sabda beliau, "Summa rak'a hatta tatma'inna raki'an, summa sujud hatta tatma'inna sajidan." Ya. Itu di antara yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukuklah engkau hingga betul-betul engkau tuma'ninah dalam rukukmu. Demikian pula sujudlah engkau hingga betul-betul engkau tuma'ninah dalam sujudmu. Terkait dengan batasan seorang dikatakan tuma'ninah, disebutkan oleh para ulama bahwa seorang tuma'ninah dalam sholatnya, dan tuma'ninah ini merupakan sarana untuk bisa sampai kepada khusyuknya seorang dalam sholat. Yaitu ketika seseorang bisa membaca zikir yang wajib pada masing-masing posisi tersebut, ya, pada kondisi dia betul-betul telah sempurna pada posisi tadi, yakni ya, seluruh persendian ya, atau tulang-tulang pada persendiannya. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang ruku, betul-betul sudah pada posisi ruku, tidak dalam kondisi masih bergerak, ya. Dia ketika sudah dalam posisi ruku, dia bisa membaca zikir yang wajib pada posisi tersebut, yang membaca Subhanallah Rabbiyal Azim, ya, minimalnya 1 kali, dia membaca, ya, dengan sempurna, maka dikatakan dia tuma'ninah. Ya, ada pun seorang bisa membaca ini tapi dalam keadaan masih bergerak, kemudian sudah bangkit lagi. Ya, baru separuh dari bacaan subhanah, dia sudah bangkit lagi, maka dia dikatakan tidak tuma'ninah di dalam salatnya. Demikian pula pada gerakan-gerakan salat yang lainnya. Kemudian, di antara dalil yang menunjukkan bahasanya tuma'ninah ini perkara yang wajib di dalam salat, ya, yang menunjukkan sebagaimana pada hadis al-musyi fi salatihi, ya, Nabi memerintahkan sahabat tadi untuk mengulangi salat, yang menunjukkan ya, tidak sahnya salat yang telah dia lakukan. Dalil yang lain adalah hadis Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sanadnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dalam hadis tersebut Amr ibn al-As menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan seorang la yutimmu ruku'ahu wa yanquru sujudahu wa huwa yusalli, di mana sahabat tadi tidak menyempurnakan rukuknya. Demikian pula ketika sujud dia dalam keadaan yakni cepat sujudnya, ya, mematuk-matuk begitu seperti burung yang sedang makan. Wa huwa yusalli, di mana sahabat tadi dalam keadaan sedang salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sahabat yang salat dalam keadaan demikian tadi, beliau menyatakan lau ma ta'ala halihi hadhi ma ta'ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tayib, seandainya ya orang tadi meninggal dalam keadaan ini, dalam kondisi seperti itu, yakni salat yang seperti itu, maka dia meninggal di atas selain agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Kalau kita menyaksikan ya keadaan kaum muslimin di masa kita, ya, betapa kita mendapati banyak di antara mereka yang salat tetapi dalam keadaan seperti ini. Ya, cepat gerakannya, ya. Ketika sujud seperti tadi, ya. Yani burung yang mematuk-matuk makanan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya demikian keras peringatnya, "Lau ma ta'ala hadhi ma ta'ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tapi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana pentingnya tumakninah di dalam melaksanakan salat. Karena ini sekali lagi hal yang akan bisa menyampaikan seorang kepada kehusyuan. Seorang yang tidak tumaknina, gerakan sholatnya demikian cepat, terburu-buru, tidak akan dia mendapatkan kehusyuan di dalam sholatnya. Selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ثُمَّ يَتَشَهَّدُ, kemudian seorang yang salat ya telah melaksanakan ya rakaat yang kedua hingga menyelesaikan sujud yang kedua, kemudian duduk tasyahud ya dan fayaqulu membaca attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau, hadha at-tashahhudul awwal. Selanjutnya, seorang yang salat telah menyelesaikan sujud yang kedua dari rakaat yang kedua, maka dia duduk untuk tasyahud dan mengucapkan attahiyatu lillah. Attahiyat maknanya segala ya penghormatan, pemuliaan, pengagungan itu lillah, ya semata-mata untuk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, maha mulia, ya, dengan seluruh sifat-sifat keagungannya. Wassalawatu wattayyibat, demikian pula salat-salat semuanya lillah, ya, baik itu salat yang lima waktu ataupun salat-salat yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Semua salat-salat yang dilaksanakan tidak lain kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Kemudian wat-tayyibat, demikian juga dengan at-tayyibat, yakni yang dimaksud di sini sebagaimana kata para ulama adalah seluruh amalan-amalan yang saleh. Itu juga ya semata lillah ya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya selanjutnya bacaan tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga terlimpahkan kepada engkau wahai nabi, dan demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Kemudian berikutnya assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami dan demikian pula kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Di sini sifatnya umum, meliputi hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini maupun hamba-hamba Allah ya yang saleh yang ada di langit sana kalangan para malaikat. Ya, sehingga ketika seorang mengucapkan salam ini assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam ini mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang saleh ya dimanapun mereka berada ya, baik yang sama-sama dalam keadaan salat ataupun dalam keadaan sedang tidak salat. Ya, semua mendapatkan doa ini, doa keselamatan ini. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba-Nya, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasul-Nya dan utusan-Nya. Para ulama menjelaskan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah dengan lafaz demikian, persaksian bahwa beliau adalah hamba, yakni hamba Allah yang betul-betul menjalankan tugas penghambaan dengan sebaik-baiknya, dan beliau hamba Allah sebagaimana yang lainnya makhluk tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikit pun. Ya, dan beliau adalah rasulnya ya yang wajib bagi kita untuk menaatinya, karena ketaatan kepada utusan menunjukkan ketaatan kepada yang mengutusnya. Baik, lafaz ini ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Mas'ud. Di lafaz tasyahud ini ya riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibn Mas'ud, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah merupakan sighat tasyahud yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang ada. Yani tasyahud Ibn Mas'ud, di sana ada tasyahud-tasyahud yang lain ya seperti tasyahud Ibn Abbas dan yang lainnya yang bisa kita rujuk ya dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semestinya bagi seorang muslim untuk yakni melaksanakan secara variatif, yakni terkadang dengan tasyahud ini, terkadang dengan tasyahud yang lainnya sebagaimana yang datang dalam sunnah, yang dengan itu akan menjadi sebab terjaganya dan hidupnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian terkait dengan lafaz tasyahud ini sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah lafaz ya tasyahud Ibnu Mas'ud yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam huruf demi hurufnya kepada beliau. Kemudian dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan tentang tasyahud ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, setelah beliau membawakan lafaz tasyahud ini sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, pada sebagian riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud rawi hadis ini menyatakan wa huwa baina dhahranaina, dan ucapan ini assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, ini adalah lafaz yang diucapkan yakni tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kami, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Falamma qubida, nah tatkala beliau diwafatkan, kulna, maka kami mengatakan, kami mengatakan di sini maksudnya siapa? Para sahabat. Para sahabat mengatakan dalam salat, assalamu yani ala nabi. Tayyib. Ya, kata Al-Hafidz, kada waqa'a fil Bukhari. Demikian yang ada pada riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi Ibnu Mas'ud rawi hadis ini menyatakan ketika Nabi wafat, maka kami mengucapkan assalamu yani maksud assalamu ala nabi. Tidak mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, tetapi mengucapkannya adalah assalamu ala nabi. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat, karena Ibnu Mas'ud menyatakan yakni kunna atau kulna kulna, kami mengatakan, jadi maksud kami di sini yakni para sahabat mengucapkan assalamu ala nabi. Dan demikian pula yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau yakni mengajarkan lafaz tasyahud sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yakni pada salam kepada Nabi, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa hal yang demikian mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan ijtihad dari sebagian mereka. Bukan berdasarkan ijtihad dari sebagian mereka, tapi berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada asalnya ibadah adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah, perkara yang kembalinya kepada nas yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in melakukan demikian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu hal yang sangat jauh kemungkinan untuk mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak mereka dapatkan asal perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita mengetahui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala termasuk di antara para sahabat yang sangat keras di dalam memerangi perkara-perkara bidah yang dimunculkan oleh sebagian manusia, sebagaimana kita ketahui dalam riwayat Ad-Darimi, bagaimana beliau mengingkari orang-orang yang melakukan zikir jama'i, zikir berjamaah, menunggu waktu salat. Beliau mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Ini semua sekedar menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan, demikian juga para sahabat lakukan dari ucapan tasyahud di dalam salat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah rawi dari hadis lafaz tasyahud ini. Baik, wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik,